إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-dawa'i syafi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bahaya-bahaya kemaksiatan. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya bahaya kemaksiatan ini bukan hanya berdampak kepada orang yang bermaksiat saja, tapi bisa juga berdampak kepada semua orang yang ada di sekitar orang yang bermaksiat tersebut. Apalagi kalau orang yang ada di sekitarnya tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Telah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila nampak kemaksiatan pada umatku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan adab kepada mereka secara menyuruh dari sisinya. Ketika itu, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama fihim yawma idin unasun salihun?" Wahai Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka ketika itu ada orang-orang yang soleh? Rasul mengatakan, "Bala, iya." Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, "Kaifa yasna'u bi ulaika?" Bagaimana yang Allah lakukan kepada orang-orang soleh tersebut yang ada di tengah-tengah mereka? Rasul mengatakan, "Yusibuhum ma'asoban nas," menimpa kepada orang-orang soleh tersebut sebagaimana yang menimpa kepada manusia yang lain. "Summa yasiruna ila maghfiratin minallahi waridwan," kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Yang jelas, efek bahaya kemaksiatan ini sekali lagi tidak hanya kepada orang yang bermaksiat saja, akan tapi bisa juga mengenai orang-orang yang berada di sekitar orang-orang tersebut, walaupun mereka adalah orang-orang yang soleh. Apalagi ketika orang-orang yang solehnya tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga Allah ingatkan, "Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Hendaklah kalian khawatir merasa takut terhadap suatu fitnah, suatu musibah yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian secara khusus saja. Sehingga kalau kita merasa khawatir tertimpa azab dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan orang-orang yang ada sekeliling kita, kita akan berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala. Wa fi marasilil hasan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam marasil, riwayat-riwayat mursal Al-Hasan Al-Basri anin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau riwayat-riwayat yang hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhil ummatu tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali. Umat ini senantiasa berada di bawah tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam pertolongannya, ma lam yumali qurra'uha umara'aha, selama qurra'uha, para pembaca-pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, atau para ulama'nya tidak mengikuti hawa nafsu para penguasanya. Ini diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat. Umat ini senantiasa dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selama para ulama'nya tidak mengikuti hawa nafsu para penguasanya. Wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaroha. Dan selama orang-orang solehnya tidak memberikan rekomendasi kepada orang-orang jahatnya. Wa ma lam yuhin khiyaroha asraruha. Dan selama orang-orang jelek tidak merendahkan, tidak menghinakan orang-orang yang baiknya. Faidahum fa'alu dhalika rafa'allahu yadahu anhum. Maka apabila mereka melakukan itu semuanya, para ulama'nya mengikuti hawa nafsu, para penguasanya, orang-orang solehnya merekomendasikan orang-orang yang jahatnya, orang-orang yang jelek merendahkan, menghinakan orang-orang yang baik. Kalau mereka melakukan itu semuanya, rafa'allahu yadahu anhum, Allah mengangkat tangannya dari mereka. Maknanya Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Summa sulita 'alaihim jababiratuhum. Kemudian dikuasakan kepada mereka penguasa-penguasa yang semena-mena. Fasamuhum su'al azab. Kemudian menimpakan kepada mereka azab yang sangat jelek. Summa darabahumullah bil faqati wal faqri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka kemiskinan dan kefakiran. Yeah. Coba kita perhatikan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Umat ini senantiasa dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, selama para ulama'nya tidak menjilat kepada para penguasanya. Yeah. Selama para ulama'nya tidak mengikuti hawa nafsu para penguasanya yang sesat atau yang zalim, kemudian tidak menasihati mereka. Nah, ketika ulamanya demikian, tidak menasihati para penguasa yang zalim, bahkan sebaliknya mengikuti hawa nafsu penguasa yang zalim, hanya untuk menjilat kepada para penguasa, rela menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau keadaan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat tangannya. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga, tidak melindungi, tidak memberikan pertolongan kepada umat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan para salafun as-salih dari kalangan para ulama, mereka tidak mengikuti hawa nafsu para penguasanya. Ketika para penguasanya melakukan kesalahan-kesalahan, mereka tidak mengikuti hawa nafsu para penguasanya, akan tetapi mereka berusaha menasihati para penguasanya dengan hikmah tentunya. Yeah. Bukan dengan menjelek-jelekkan penguasa di khalayak ramai. Bukan menjelek-jelekkan penguasa di podium-podium, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis. Akan tetapi menasihati penguasa dengan hikmah. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyakhud biyadih, ambil tangannya, waliyadakhalla bihi, dan berdua-duaan dengannya, sampaikan nasihat yang baik kepada penguasa. Ini dilakukan oleh para ulama. Tidak menjilat kepada penguasanya. Dan selama orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang yang jahatnya. Yeah. Tidak sembarang dalam memberikan tazkiyah kepada orang lain. Jangan sampai orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, kita berikan tazkiyah rekomendasi. Apalagi orang-orang yang sesat, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, kita berikan rekomendasi. Ini bisa berbahaya kepada umat. Yeah. Kalau orang-orang soleh memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang jahat, bisa jadi umat ini mengikuti orang-orang yang jahat. Atau kalau seandainya memberikan rekomendasi kepada ahlul bid'ah, ahlul ahwa, bisa jadi umat ini mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan dan juga hawa nafsu ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Nah, kalau seandainya mereka melakukan itu semuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat tangannya dari mereka. Allah tidak menjaganya, tidak memberikan pertolongan kepada umat ini. Bahkan lebih daripada itu, akan dikuasakan kepada mereka para penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, yang semena-mena. Kemudian para penguasa tersebut menimpakan adab yang sangat jelek kepada mereka, disebabkan meninggalkan ingkarul mungkar. Yeah. Sehingga mesti melakukan ingkarul mungkar. dan juga dakwah ila Allah, dan juga saling menasihati di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Meninggalkan ingkari mungkar, mengingkari kemungkaran, ini bisa menjadi sebab datangnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa menjadi sebab pelakunya ditimpakan kemiskinan dan kefakiran. Begitu juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini sebab terhalangnya rizki. Kata Ibnu Qayyim melanjutkan ucapannya tadi, wa fil musnad min hadis Sauban, dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Sauban, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula la yuhramu rizqa bid-dambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang sungguh terhalangi dari rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Di sini menyebutkan bahwasannya dosa-dosa ini bisa menjadi sebab terhalangnya rizki seseorang. Ini antara efek bahaya dari dosa. Bisa menyebabkan terhalangnya rizki. Nah, maka sering dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keutamaan takwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan takwa, sebab dibudahkannya rezeki. Sebaliknya, dengan kemaksiatan, sebab terhalangnya dari rezeki. Bahan introspeksi bagi kita semuanya. Ya, ketika terhalang dari rezeki, mungkin dia ada sebabnya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Apakah kemaksiatan yang berkaitan dengan mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan atau kaki kita. Yang jelas jadi bahan introspeksi. Ya. Supaya kita memperbaiki diri kita dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi aidan, masih dalam musnad Imam Ahmad, anhu dari sahabat Sauban, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufuk. Hampir saja umat-umat ini mengerumuni, memperebutkan kalian, min kulli ufuk, dari segala penjuru. Lihat, hampir-hampir umat-umat ini mengerumuni kalian dari segala penjuru. Karena tatada'a al-ajalatu ala qas'atiha. Sebagaimana mengerumuninya orang-orang yang makan terhadap nampan makanan. Orang kalau hendak makan, banyak yang makan mengerumuni ya, nampan makanan tersebut. Begitupun cara Nabi SAW, umat-umat ini, ya, orang-orang kafir, dan yang semisalnya, hampir-hampir mereka mengerumuni kalian dari segala penjuru. Kulna ya Rasulullah, amin kilatin bina yauma idin. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah dikarenakan kami sedikit ketika itu, jumlah kami sedikit ketika itu, sehingga orang-orang kufar mengerumuni kita, hendak memangsa kita, ya, hendak menyerbu kita, apakah dikarenakan kita itu sedikit? Qala antum yawma idin kathir. Rasul mengatakan, kalian pada hari itu banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Akan tetapi kalian seperti buih. Ya. Seperti buih banjir. Kalau banjir ada buihnya biasanya. Nah, kalian walaupun banyak, tapi keadaan seperti buih. Ya. Tidak kuat. Nah, gampang hancur. Ya. Tunza'ul muhabatu min kulubi aduwikum. Dicabut rasa takut, dicabut rasa gentar dari hati-hati musuh kalian. Musuh kalian enggak ada rasa takut terhadap kalian. Musuh kalian tak ada rasa gentar kepada kalian. Padahal adanya rasa takut, rasa gentar pada musuh ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kaum mukminin. Seperti hanya di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bi masirata sahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya rasa takut kepada musuh-musuh sebulan perjalanan sebelum Rasulullah menyerang mereka. Ya. Satu bulan sebelum Rasulullah menyerang orang-orang kafir sudah takut duluan. Ya. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya rasa takut membuat mereka lemah. Membuat mereka porak-poranda. Ya. Tapi sebaliknya, di akhir zaman nanti disebutkan di sini, orang-orang kafir mengerumuni kalian. Bahkan disebutkan seperti halnya orang-orang yang hendak makan, dia mengerumuni nampan makan tersebut. Siap menyerbu. Ya. Siap menghabisi. Nah, ketika itu para sahabat bertanya, apakah kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang kafir bisa mengerumuni kita? Ya. Kata Rasulullah, tidak. Kalian ketika itu banyak. Tapi keadaan kalian seperti buih banjir. Tidak kuat, mudah hancur walaupun kalian banyak. Ya. Bahkan dicabut rasa takut dan rasa gentar dari hati-hati musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn, dan dijadikan pada hati-hati kalian sifat wahn. Qulu wa ma wahnu, mereka mengatakan, apa yang dimaksud dengan wahnu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hubbul hayati wa rahmatan. Wahn itu penyakit cinta kehidupan dan takut kematian. Cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit yang berbahaya. Penyakit penyakit yang menyebabkan kaum muslimin lemah. Walaupun banyak, tapi lemah. Ketika sudah terhinggapi sifat wahan, cinta kepada kehidupan dan takut kematian. Orang yang cinta kepada kehidupan, cinta kepada dunia, biasanya berambisi untuk mendapatkan dunia. Ketika takut mati, akan meninggalkan jihad fi sabilillah. Yang padahal jihad ini merupakan puncaknya dari agama Islam ini. Ketika seorang takut mati, akan meninggalkan jihad. Ketika sudah meninggalkan jihad, akan dengan mudah orang-orang kafir mengerumuni, menyerbu kaum muslimin. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Nah, ketika meninggal, apalagi sudah melakukan praktek jual beli dengan cara riba, dan juga fokus kepada pertanian, peternakan, tidak peduli lagi dengan agama, meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullah, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah Rasulullah mengatakan, la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Solusinya supaya kaum muslimin ini mulia kembali. Memiliki izzah kemuliaan adalah kembali kepada agama Islam dengan benar. Allah tidak akan mencabut keinginan ini sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Nah, tadi disebabkan dosa tadi. Di antara dosanya sifat wahan, cinta kepada kehidupan, cinta kepada dunia, dan takut kematian. Kematian sesuatu yang pasti akan datang. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Kita semua akan mati. Kita tidak mengetahui dalam kondisi apa kita mati, kapan kita mati. Walaupun meninggalkan jihad, bukan berarti kematian tidak akan menjumpainya. Bisa jadi ketika seorang berada di rumahnya di benteng yang kokoh, menghindari jihad, lari dari medan jihad, kematian datang kepadanya. Nah, kullu ummatin ajal, faidha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat ada waktu ajalnya. Apabila datang waktu ajalnya, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menunda-nundanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengakhirkannya atau mendahulukannya. Nah, ketika seorang sudah memiliki sifat dari cinta dunia, takut kematian, biasanya dia ambisinya itu dunia dan dunia. Meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan hidup itu untuk dunia saja. Padahal dunia hanya sementara saja. Kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Imma ila jannah wa imma ila nar. Apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Wa fil musnad min hadisi Anas. Masih dalam musnad Imam Ahmad, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi, ketika aku dinaikkan, maksudnya ketika peristiwa Mi'raj. Ya. Ketika Nabi SAW melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas. Aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah-wajahnya dan dada-dadanya. Faqultu man haula'i ya Jibril? Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Faqala haula'i alladziina ya'lamu an-nas. Lalu Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Ya. Maknanya bukan secara sebenarnya dia memakan daging manusia. Tapi maknanya dia suka menggibahi manusia. Dikatakan Allah umpamakan orang yang suka menggibahi itu adalah orang yang memakan daging manusia. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai dalam keadaan kalian tidak menyukainya? Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menggibahi orang lain diumpamakan memakan daging manusia yang sudah menjadi bangkai. Nah. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan-kehormatan manusia. Lihat, adabnya sangat mengerikan sekali. Ya. Orang yang suka menggibahi orang lain dan suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, dicaci maki, dihina, dijatuhkan, direndahkan. Ya. Balasannya atau siksaannya memiliki kuku-kuku dari tembaga, kemudian mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar dadanya. Ya. Ancamannya sangat keras sekali. Nah, Allah menyebutkan tentang dosa gibah ini biasa diawali dengan su'udzon, berburuk sangka. Kalau sudah buruk sangka, kemudian memata-matai, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika didapatkan kesalahannya, baru dia menggibahi orang lain. Yeah. Surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa sebutkan tiga dosa ini. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian sebagian prasangka. Prasangka buruk, su'udzon. Dikarenakan sebagian prasangka itu dosa. Ya, diawali dengan prasangka buruk, su'udzon. Ya. Dan janganlah kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya orang kalau sudah su'udzon, dia akan memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Diawali dengan su'udzon, berburuk sangka, kemudian diikuti dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah lanjutkan lagi, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Dikarenakan biasanya kalau sudah memata-matai, mencari-cari kesalahan, didapatkan kesalahan, berujung dengan membicarakan kejelekan orang lain. Ketika diingatkan, jangan, ini gibah. Sebagian mengatakan, ini benar apa adanya. Ya itulah yang dimaksud dengan gibah. Dikruka akhoka bima yakroh. Ya. menyebutkan saudaramu perkara yang dibenci oleh saudaramu. Maknanya membicarakan kejelekan saudaranya, itulah ghibah. Sampai ada yang mengatakan, kalau aku mengucapkan apa yang benar-benar terjadi pada saudaraku, maka Rasulullah SAW, faqadi tabtah, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Kalau apa yang engkau katakan tidak sesuai dengan faktanya, ini lebih parah lagi. Faqad bahattah, engkau telah menuduhnya. Jadi, dua-duanya salah. Ya. Yeah. Membicarakan kejelekan orang lain yang kejelekan itu ada pada orang lain, inilah hakikat daripada ghibah. Kalau membicarakan kejelekan orang lain yang mana kejelekan itu tidak ada pada orang lain, ini lebih parah lagi. Namanya buhtan, tuduhan dusta. Kedua-duanya dosa. Ya. Jadi kadang-kadang sebagian masyarakat awam ketika diingatkan jangan ghibah, ini bukan ghibah, ini benar adanya. Ya itulah ghibah. Ya. Menyebutkan kejelekan orang lain yang kejelekan itu benar-benar ada pada orang lain. Itulah ghibah. Kalau tidak ada, ini namanya tuduhan dusta. Nah, banyak contoh-contoh model-model ghibah. Ya. Sebutkan oleh Rasul Islam dalam Wajib Fatawa. Model-model ghibah yang mungkin sebagian kita masih terjatuh kepada ghibah tersebut. Yeah. Di antaranya, seseorang menggibahi saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Yeah. Dia menyadari, kalau ghibah ini tidak diteruskan, yeah, orang-orang yang diajak bicara akan bosan. Obrolan terasa hambar. Ya. Sehingga dijadikanlah ghibah sebagai pemeriah obrolan. Nah, supaya obrolan lebih manis, tahan lama obrolannya. Nah, biasanya kan seperti itu. Kalau sudah menggibahi orang lain, asyik. Ya. Nggak kerasa waktu. 1 jam, 2 jam kuat. Yeah. Yang ngobrolnya kuat, yang mendengarnya pun asyik mendengarkannya. Nah, ketika diingatkan, ini ghibah. Karena berkilah. Oh, ini kan untuk memupuk kebersamaan, keakraban. Yeah. Untuk membahagiakan saudaranya yang sedang diajak ngobrol. Padahal ini jelas-jelas ghibah. Ya. Walaupun alasannya tadi untuk memeriahkan obrolan. Supaya cair, supaya meriah, supaya rame, supaya tahan lama obrolannya. Ya. Ini di antara bentuk ghibah yang terselubung tadi. Alasannya tadi untuk memeriahkan obrolan. Nah, ada juga model ghibah yang lain. Dia membicarakan kejelekan saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah. Yeah. Padahal sejatinya dia sedang menggibahi saudaranya. Misalkan, kadang-kadang ada orang yang ghibah, dia mengucapkan bukan tipe saya, suka ngobrolin orang lain. Bukan tipe saya suka membicarakan aib orang lain. Yeah. Cuman, yeah, saya ingin berbicara misalkan tentang dia ini apa adanya. Yeah. Dia ini begini, begitu. Sebenarnya dia itu orangnya baik, misalkan. Tapi dia begini, begitu. Menyebutkan kekurangan-kekurangan. Menyebutkan aib-aib. Ini pun termasuk di antara bentuk ghibah. Ya. Ya. Sekali lagi, di antara bentuk ghibah yang mungkin terselubung. Dan ini banyak didapatkan ya, dari kalangan masyarakat umum atau mungkin dari teman-teman kita. Nah, mengesankan dirinya orang yang tidak suka ghibah. Tapi sejatinya, dia melakukan ghibah. Saya enggak senang menggibahi orang lain. Tapi saya ini ngobrol apa adanya loh. Yeah. Si pulan itu walaupun baik, tapi begini begitu, menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Ini pun termasuk di antara bentuk ghibah. Nah, sejatinya apa yang dia lakukan ini untuk menjatuhkan harga diri saudaranya yang ia ghibahi. Nah, Allah tidak akan tertipu dengan tipuan-tipuan yang dia lakukan tadi, seakan-akan menggambarkan dia orang yang tidak senang ghibah. Padahal sejatinya dia sedang menggibahi saudaranya. Nah, modal yang lainnya, menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabatnya dan merendahkan kedudukan orang yang dia ghibahi. Nah, seperti dia mengatakan, teman saya ini dulu ketika di sekolah nilainya itu kecil-kecil. Adapun saya nilainya besar-besar. Lihat. Ya. Menggibahi saudaranya dengan tujuan untuk mengangkat derajatnya. Ya. Teman saya diberikan soal yang susah, dia tidak bisa menjawabnya. Tapi saya bisa menjawab dengan nilai yang bagus. Dengan nilai yang mumtaz, misalkan. Lihat, menyebutkan kekurangan saudaranya yang tujuannya untuk mengangkat martabatnya. Nah, modal yang lain, menggibahi saudaranya dikarenakan dorongan hasad. Setiap kali ada orang yang menyebutkan kelebihan-kelebihan kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkannya. Nah, dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara yang tersebut. Orang yang semacam ini terjatuh kepada dua dosa besar. Yang pertama dosa ghibah, yang kedua dosa hasad. Ya, faktor dorongannya hasad. Orang yang hasad kan demikian. Tidak senang melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain. Dan dia tidak senang ketika orang yang dihasadinya ini disebutkan kelebihan-kelebihannya. Dia akan berusaha untuk menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Nah, melalui ghibah yang lainnya, menyebutkan kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Disebutkan aib-aib saudaranya supaya orang-orang tertawa. Sebulan ini begini, begitu. Supaya jadi bahan candaan. Disebutkan kekurangan-kekurangan orang lain. Disebutkan aib-aib orang lain supaya dijadikan bahan candaan oleh teman obrolnya. Nah, ini pun model ghibah. Dan lebih parah lagi, bila yang dijadikan bahan candaan adalah kekurangan yang ada pada syekhnya, kekurangan yang ada pada ulamanya, atau kekurangan yang ada pada ustadznya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disebutkan kekurangan untuk dijadikan bahan candaan. Apalagi tadi, yang disebutkan kekurangannya para syekhnya atau ustadznya, ini lebih parah lagi keadaannya. Tidak memiliki adab kepada gurunya. Nah, atau kadang-kadang ghibah juga muncul dalam bentuk ucapan keheranan. Keheran tapi mengandung motif untuk menjatuhkan kedudukan orang lain. Nah, misalkan saya heran sama dia. Sudah dijelaskan dalam majelis, misalkan hukum ini, hukum itu, tapi dia gak paham-paham juga. Sepertinya dia itu bodoh, misalkan. Sepertinya dia itu begini, begitu. Nah, kadang-kadang disampaikan bentuk keheran, saya heran. Padahal tujuannya untuk menjatuhkan orang tersebut, untuk merendahkan orang tersebut. Ya. Saya heran, misalkan sudah berapa kali dibahas tentang ilmu faraid, tapi dia nggak paham-paham juga. Ya mungkin dikarenakan pemahamannya itu terbatas. Ya, tapi kalau tujuannya tadi dengan menyebutkan saya heran untuk menjatuhkan, merendahkan, menyebutkan aibnya, ini masuk ke dalam ghibah. Nah, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ghibah, ya, yang hendaknya kita mewaspadai diri kita jangan sampai terjatuh kepada ghibah. Ya, kadang-kadang tak disadari ataupun tidak disadari. Nah, ingat dosanya itu sangat besar. Perumpamaannya seperti orang memakan bangkai saudaranya. Perumpamaan sangat jelek sekali. Ya. Sehingga jaga lisan-lisan kita dari menggibahi orang lain. Ya. Terbanyak kita introspeksi, aib-aib kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Jangan sampai kita sibuk dengan aib-aib orang lain sementara kita tidak mempedulikan aib-aib yang ada pada diri kita. Masih banyak aib-aib kita yang harus kita luruskan. Masih banyak aib-aib kita yang harus kita perbaiki. Nah, jangan menyibukkan dengan aib orang lain sementara tadi kita lupa dengan aib yang ada pada diri kita. Nah, ya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nahtabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.